Sebuah lagu spesial permintaan dari Bapak Kapolsek. Kurang kompak. Spesial buat Bapak Kapolsek ya. Iya, iya. Monggo, Mas. Kali ini pinjam pacarnya Pak Nena dulu ya. Sama. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Spesial untuk Bapak Kapolsek, saya cuma mewakili kok. Joget. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Terlarang kita.